نعم. طيب اقرأ فضل لمن هذه. لمن هذه؟ هذه لخالد. الدراجة أنس هذه. Sekali lagi ummu. الدراجة أنس هذه. Sambung, jangan disambung antara a dengan dal. Adarra, adarra. Langsung sambung. الدراجة أنس هذه. طيب. لا هذه دراجة عمار. نعم. هذه جديدة. نعم. والدراجة أنس قديمة. ودراجة أنس قديمة. طيب. هذه ساعة علي. Sekali lagi ummu. هذه ساعة علي. Ada yang salah di sini. Sa'atu bukan sa'atun. Oh iya. هذه ساعة علي. هي جميلة جدا. Apa sebabnya sa'atu di situ ummu bukan sa'atun? Sa'atu aliyin itu kalimat idhafah. Oh iya. Iya, sa'atu mudhafun aliyin mudhafun ilaih. Yeah. Kaidahnya mudhafun tidak boleh tanwin. Dia harus harakatnya dhammah saja atau fathah saja atau kasrah saja? Kasrah saja. Di sini dhammah saja. Taib, istamir. هذه ملعقه وهذه قدر. نعم. الملعقه في القدر. نعم. هذه بقره الفلاح. نعم. فلاح. نعم. هذا انف وهذا فم. نعم. هذه اذن وهذه عين. نعم. وهذه يد وهذه رجل. Wahad, taib, jazakallah khair, syukran. Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya jadi dun, itu mu'anasnya jadi datun. Betul. Apakah semua kata-kata itu bisa dijadikan mu'anas semuanya? Kata sifat maksudnya ummu? Iya, dengan ya. Penambahan tak marbuto. Ada kata sifat yang bisa, yang mu'anasnya kita tambahkan tak marbuto. Ada kata sifat yang mu'anasnya bukan tamar butoh. Tidak semuanya. Apa contohnya? Warna misalnya. Ahmar. Ahmar. Merah. Kitabun. Ahmarun. Buku yang merah. Tapi kalau kita bilang tas yang merah. Hakibatun. Hamra. Hakibatun. Hamra'u. Kenapa hamra? Karena dia mu'annas. Dan tapi tidak kata-katakan ahmaratun. Tidak. Tidak tamar, tidak selalu tamar boto. Taib. Berarti ciri-cirinya, maksud saya tanda-tandanya itu dari mu'anas ke marbuta itu banyak ya Pak ya? Iya, tidak hanya tamar boto saja. Insya Allah tadi sedikit-sedikit insya Allah kita akan pelajari ini. Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum, syukron. Afwan. Assalamualaikum. Kita masih berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain yang ingin mencoba membaca di 823-6543. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Abu Afifah. Abu Afifah di mana? Di Ciledug. Di Ciledug, saya. Silakan Abu Afifah, ikra. Naam, Ustaz. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Naam. Ad-darajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu Ammarin. Naam. هذه جديدة. نعم. ودراجة أنس قديمة. نعم. هذه ساعة علي. نعم. هي جميلة جدا. نعم. هذه ملعقة وهذه قدر. نعم. الملعقة في القدر. طيب. هذه بقرة الفلاح. Sekali lagi. Hadith Baqaratul Falahi. Lamnya atas titnya. Baqaratul Falahi. Hadith Baqaratul Falahi. Ah, santa. Hada anfun. Wahada famun. Nah. Hadi udunun. Nah. Wahadi aynun. Nah. Wahadi yadun. Wahadi رجل. طيب جزاك الله خير شكرا أحسنت